beer. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Jogja. Kita kembali bertemu, kita kembali berjumpa, bersua di Coffee Break sore ini ya. Bersama saya Dona Oriza selama 1 jam kemuka dan juga biang penasaran, Coffee Kurnia. Selamat sore Bang Coffee. Selamat sore. Apa kabar untuk minggu ini? Alhamdulillah. Ini hari baru nih, first day. Maksudnya? Iya, hari pertama di bulan Februari. Maksudnya kan hari baru, tanggal baru. Semangatnya juga harus baru dong. Enggak, dari kemarin udah baru. Oh, udah baru ya? Kalau enggak baru kita strik aja. Okay, apa Bang yang mau diceritakan sore hari ini? Karena kalau melihat dari topik yang dipilih sama Bang Kasih kan the power of calm. Nah, ini kalau bicara kalem, lemah lembut kah kategorinya, kalem, diem aja kah, atau yang seperti apa maksudnya Bang? Ya, gue baru diajarin nih ilmu baru nih. Sama Mpu Peniti? Gue baru dapat ilmu baru nih. Jadi, ya, seringkali kan orang suka dia bilang gini, jangan panik, tenang aja, kalem aja gitu loh. Tapi kan kadang-kadang kan kita gak bisa, apalagi terbawa emosi gitu ya. Makan orang, gambarin orang, ngomongin orang. Maunya, tapi hati-hati sekarang emang gak boleh Bang. Jangankan nabok, ngomong aja sekarang masuk penjara. Oh iya? Iya. Gue baru tahu. Maca cih. Maca cih. Terus kenapa Bang? Kenapa Empu Peniti sampai menyarankan hal seperti itu? Berarti saat itu lo lagi berapi-api gitu ya? Enggak juga. Oh belum? Enggak juga, tapi kan gini. Saya diajarkan tentang aksi dan reaksi gitu loh. Ya seringkali kalau kita sedang marah gitu loh, sedang marah gitu, dan emosi kita spanningnya lagi tinggi gitu loh, itu tuh yang datang kebanyakan reaksi dan kita tidak bisa memikirkan aksi gitu loh. Misalnya atlet ya kalau dia terganggu gitu loh, dia kebanyakan tidak bisa menciptakan aksi yang benar tetapi menciptakan reaksi. Ah ini dia, ini sore ini kita pengen sharing gitu loh, gimana caranya supaya bisa tenang, bisa anteng, bisa kalem, dan kemudian menciptakan aksi, bukan menciptakan reaksi. Dan padahal itu tidak mudah atau tidak dimiliki oleh semua orang. Iya, dan nanti kita ceritain gimana para leader di dunia menggunakan aksi gitu loh, kalau dia kalem gitu loh, terutama dalam krisis, kemudian bagaimana di dalam negosiasi gitu loh, itu semuanya menggunakan tenang kalem gitu loh. Okay. Silakan Mitra Bisnis yang mau join bersama kita di sini, seperti biasa ada line SMS di 0816 924924, boleh juga ada telepon kami di 0216 339160, dan juga untuk Anda di luar Jakarta bebas pulsa di 0810 Pasasam. Topik kita kali ini memang the power of calm ya. Nah, mungkin dari di antara Anda juga sedang bingung atau belum bisa mengendalikan diri. Kalau Bang Kavi bilang tadi, wah jangan, dari si Empu Peniti kan, jangan panik, kalem-kalem aja. Tapi apakah Anda termasuk orang yang bisa kalem-kalem aja? Nah, kita tunggu reaksi Anda atau aksi Anda. Memang agak-agak beda tipis reaksi dan aksi ya. Yang kita akan lanjutkan lagi bersama Bang Kavi. Silakan yang mau SMS, yang mau telepon, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.